Mitra Bisnis, setiap menjelang Lebaran, perbaikan jalur-jalur mudik khususnya Pantura selalu dikerjakan dengan sistem kebut. Herannya, proyek perbaikan seperti ini sudah menjadi tradisi setiap tahun dan warga sekitar pun hafal dengan proyek rutin itu. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai proyek abadi. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Ini urusan pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kelakuannya tidak berubah, menjadikan ini proyek yang berkelanjutan setiap tahun, dan anehnya dilaksanakan sampai detik-detik terakhir masa mudik. Tidak hanya di pantai utara Jawa, tapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan di Sumatera Barat itu tidak jadi dioperasikan karena belum siap betul, takut anjlok itu jembatannya, jembatan Kelok 9 itu. Jadi ini menandakan apa ya, kita juga ngerasa kok bodoh sekali gitu. Setiap tahun di aspal ulang, dan kacaunya itu ya, tinggal di aspal ulang gitu. Lama-lama jalan itu lebih tinggi dari rumah penduduk. Jadi rumah penduduknya nanti karena hujan banjir, dia tinggi keluar, jadi aduh tinggi. Coba kalau Anda lihat ya, jalan tol atau jalan di Bandara Soekarno-Hatta, itu dikerjakannya cepat sekali. Soekarno-Hatta ya, udah diperlebar sekarang, tiba-tiba kita ke sana, udah selesai. Intinya sebetulnya bisa dilakukan. Lalu strategi perbaikan seperti apa Pak yang seharusnya diterapkan? Jadi teknologinya adalah digaruk, kemudian diolah kembali itu di dalam itunya, ditambah unsur tertentu, mut di semen lagi, jadi recycle. Saya kebetulan agak tahu karena pernah bantu gitu. Tapi setiap yang dikerjakan oleh pemerintah pusat itu lamban sekali. Contohnya adalah Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto itu tanggung jawab pemerintah pusat. Dikerjakan malam hari, sedikit sekali itu berbulan-bulan tidak selesai. Tetap saja kacau. Jadi ya ini manajemen maintenance kita payah. Jadi kita hanya bisa membangun tapi kita tidak bisa memelihara. Dan kita bangun juga asal-asalan. Coba Anda bayangkan berapa mahalnya membangun kilometer demi kilometer jalan kalau usianya cuma 1 tahun. Ya, yang harusnya 15 cm jadi 10 cm, bentar lagi musim hujan, kubangan lagi gitu ya. Jadi proyek infrastruktur ini lampi, artinya tidak bisa dipilah-pilah mahal, tapi once and for all. Jadi seperti jalan di Kalimantan Tengah, ada yang dibuat oleh Rusia pada tahun 60-an, itu konstruksinya berapa meter sampai sekarang bagus terus gitu. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Jalan yang bagus juga adalah tol Jagorawi, dibuat oleh Korea, juga bagus kalau kita lihat. Beda dengan jalan tol ke Merak gitu ya. Orang tidak hamil juga bisa melahirkan begitu kan. Demikian Faisal Basri, saya Mary Agustin.